Kabar bagus etotoragi Yahya. Yahya, bab setong. Dea dekna, sabel luna tunya ecepta aki. Debu jeria labede. Debu jeria apolong ben ala. Ben debu jeria pada bi ala. Dari dea dekna salerana apolong bi ala. Sakabiana ecepta aki kalaben perantara nah. Ben dari sakabiana sebederia tadek setongah. Seepa bedeh tak kalaben salerana. Debu jeria somber odik. Ben odik jeria apri terang ka manusia. Terang jeria nyunar epa tengah. Ben papeteng tak bisa mamateh terang jeria. Rabu oreng seotos ala. Yahya asmana. Yahya rabu ngaberaki parkara terang jeria. Sopaje oreng pade parcaje. Yahya tibi beni terang jeria. Salerana cuma abertaaki parkara jeria. Terang sesaungkuna senira esa kapiana manusia. Rabu katunya. Debu jeria beda itunya. Tunya eciptaaki kalaben perantara anah. Tapi tunya tak kenal ka salerana. Salerana rabu kana gerena tibi tapi tak diterima di bengsana. Tapi bedekiah orang si endek narimah benpar caje kasalerana. Reng orang jeria epa rengi hak teti potrana Allah. Se elahiraki beni dari manusia. Sabab odi se anyar jeria dari Allah asalah. Debu jeria lah teti manusia. Alengki iantarana sengkok benbekna. Sengkok benbekna lanangal ekakungana. Kagungan jeria etarema salerana minangka potrana ramah senongkel. Kalaben perantarana salerana, sengkok benbekna nangale eh ala ben katresna anah kasengkok benbekna. Yahya rabu minangka saksena, seaberta aki kantaria. Aria salerana seka maksud sengkok, ebekto sengkok nguca. Salerana rabu cembudian dari sengkok. Tapi arajaan dari sengkok. Sebab sebelumnya sengkok bedah. Salerana lah bedah keada. Salerana posak ben katresnaan. Tade ambunah. Salerana aberkati sengkok ben beknah. Hukuma Allah etarema sengkok ben beknah. Kelaben parantara anak Musa. Tapi katresnaan ben kaistuana Allah. Enyata aki kalaben parantara anak Isa Almasih. Tadek setau nangale ala kaje benah potrana ramah senungkel. Sepadeh ben ramah. Bencek rapedeh bi salerana. Salerana se anyata aki ramah kasengkok ben beknah. Para pangubesa Yahudi e Yerusalem nyuro mam imam ben reng oreng Lewi entar ka Yahya sarta atanya kantaria. Sampian panika pasera. Yahya ngako rang-terangan. Sengkok ria benir atau penyelamat. Teti pasera sampian panika. Cakna reng oreng jeria. Pun apa sampian panika Elia? Bene. Saute Yahya. Pun apa sampian panika Nabi? Cakna reng oreng jeria pole. Bene. Sampite. Mana bisa panika? Ngireng debuaki pasera sampian panika. Cakna reng oreng jeria. Mi oleh kau leh bisa ngatur jawaban kareng orang sengotos kau leh. Pun apa si debu akia sampian perkara sampian tibi? Debu na Yahya. Sengkok ria sebi napi ye saya ekocak. Orang se aira esegera bedih. Parampak aki jalan kangkui pangeran. Reng orang seotos bi reng orang farisi jeria. Atanya. Mana bi sampian benih atau penyelamat? Benih Elia. Benih sang nabi. Apa napa sampian mi abaptis oreng, ha? Debu na Yahya. Sengkok ria abaptis oreng ngangkui aeng. Tapi bedo oreng si apolong ben bekna. Tapi bekna tak kenal. Salerana rabu cumbudian dari sengkok. Tapi muka talena katetian na bayi sengkok ria tak pantas. Jeria kapi katetian e Betania. Ete mura sungai Yordan. Kenengana Yahya si abaptis oreng. Kalakuana, Yahya ngulati Isa rabu, serta nyantir kasalerana. Yahya lajua debu. Abas wa'a. Arwa cacem pena Allah sema tadak tuusan tunya. Salairan ajaria sebi sengko eko cak. Sirabua cumbu dian dari sengko. Tapi arajaan dari sengko. Sebab sebelum na sengko lahir salairan ala bodoh. Sebelum na sengko tak tahu siapa salairan ajaria. Mangkana sengko datang abab tes orang ngangkui aeng. Supaya orang Israel kenal ke salairana. Yahya nyak seeh kantariah. Sengko nangale arona Allah toron akan tadara dari langi anang e atasana. Ebek to jariya sengko kita tahu siapa salairana jariya. Tapi Allah simakon sengko abab tes orang ngangkui aeng. La ada buka sengko. Mun bak nanangale arona Allah toron pas enang e atasa setong orang lalake. Orang jariya sebekal abab tes orang bi aron Allah. Sengko lanangale di bi aron jariya cak na tebuni Yahya. Ben sengko nyak se'e ce orang jariya putrana Allah. Kalakuana Yahya bede kenengan jariya pole. Abereng bi murid de kadua. Ebek to Yahya ngolati Isa lajua debu. Abas wa arwa cacempena Allah. Murid de Yahya sekadua. Ngeding debu na Yahya jariya. Laju ngereng Isa. Isa atau le kabudi. Ngulati senorok buntek jariya. Laju adebu. Bekna nyariya apa? Saute sekadua jariya. Rabi. Eka imah kalengki na panjenengan. Ocak rabi ria artena guru. Mara norok. Tengku tibi. Debu na Isa. Sekadua jariya norok. Laju nangale edimah kalengkina Isa. Ebek to jariya pokol 4 asar. Saare jariya sekadua buru enang be Isa. Salah setong eantarana oreng sekadua. Sengiding apa sedebuaki Yahya jariya. Sarta pas noro Isa. Nyamana Andreas taretanah Simon Petrus. Andreas tulinya re Simon taretanah. Serta laju abele kantaria. Kaula ampun atamu ben Misias. Misias ria artena pada ben Almasih. Ia aria ratu panyalamet. Salana jeria bi Andreas Simon laju ekibe ka Isa. Isa manteng Simon laju adebu. Bekna ria Simon anakna Yonas. Tapi bekna esebute Kefas. Kefas ria padeh ben Petrus artena gunung karang. Kalaguana Isa motosaki miosah ka Galilea. Eja dia tapangki ben Filipus lacu adebu ka Filipus jeria. Mara norok sengkok. Filipus riah asalah dari Betsaida. Kanengana bengkona Andreas ben Petrus. Filipus tatemu ben Natanael lacu ngucak. Sengkok lah tak temuh ben orang saya sebut bi Musa. E dalam kitab hukum Allah. Ben saya bertaaki pinapi. Jadi Isa dari Nasaret potrana Yusuf. Tapi Natanael nyaut. Bebeda bareng si bagus dari Nasaret. Marah tengku tibi. Sautah Filipus. E bekto Isa ngolati Natanael deteng. Lacu adabu parkarah orang jeria. Abes. Arwah orang Israel sesaungguna. Tadak sepalsu e dalam abek na. Katipun apa panjenengan mi ngageli ka abdina? Cakna patanyana Natanael ka Isa. Debunah Isa. Sabeluna Filipus ngelok bekna. Sengkok lah nengal e bekna e bebena bung kana arah jerwa. Guru. Cakna Natanael. Panjenengan panika potrana Allah. Panjenengan ratu na bangsa Israel. Debunah Isa. Apa bakna percaya jika sengkok jeria? Perak polana sengkok ngocak nengale bakna eba benepung kana ararwa? Bakna bekal nengale narang bareng searajaan dari jeria. Isa laju adebu pole. Ongguan, papar caja ya. Bakna bekal nengale nalange abuka. Benkat malaikata Allah, ongketoron kapotrana manusia.